Hei kawan, dengarkanlah, inilah ku paling seksi. Musik trend masa kini yang dibilang lagu party. Hei coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya trendy. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Hari ini milikmu, saatnya bersenang senang. Buatkanlah semua, tinggalkan kegelisahan. Hey, coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya. Pasti kau senang karena lagu ini paling seksi. Yo, ready? Tangan di atas, goyangkan badan, semua ceria. Yo, yo, yo. Tangan di atas, goyangkan badan. Semua akan teriak, yo, yo, yo. Tanganmu masih atas, goyangkan badan. Semua